tatafa'alu tatafa'alani yatafa'alna yatawasaina. Sama tatawasa tatawasawani tatawasauna tatawasaina tatawasayani tatawasaina atawasa natawasa. Lanjutkan lagi, saya ulang. Yatawasa yatawasayani yatawasauna tatawasa tatawasayani yatawasaina tatawasa tatawasayani tatawasauna tatawasaina tatawasayani tatawasaina. Nah, tatawasaina atawaso natawaso atawaso natawaso. Yang semisal dengan yatawaso itu adalah misalkan yatawasa. Yatawasa karena lafdz mafruq yang ain fiilnya berharakat fathah ikut yatawaso. Yatawasa yatawasawani yatawasauna tatawasa tatawasayani yatawasaina tatawasa tatawasayani tatawasauna tatawasaina tatawasayani tatawasaina atawasa natawasa. Sempurna sudah tasrifan bina lafidz mafruq. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk mempercepat tasrifan bina lafidz makrun. Sebagaimana telah dijelaskan di keterangan, kalau ain fiilnya berharakat kasrah seperti yukawi, yudawi, yazwi atau yaltawi itu semuanya ikut yasu. Beda kalau ain fiilnya berharakat fathah, dia ikut yatasawa seperti kawiyah yakwa. Yatatawa ikut nanti tasrifannya semisal yatasawa. Oleh karena itu kita harus mengenal tasrifan pokok dasarnya yaitu yaswi. Yaswi yaswiani yaswuna taswi taswiani yaswina taswi taswiani taswuna taswina taswiani taswina aswi naswi. Yaswi yaswiani yaswuna taswi taswiani yaswuna. Ketika dhamir hunna dia menjadi yaswina yaswina, jadi diulang lagi. Yaswi yaswiani yaswuna taswi taswiani yaswina hunna yaswina taswi taswiani taswuna taswina taswiani taswina aswi naswi. Antara hunna dan antunna yang membedakan hanya awalnya. Kalau hunna pakai yaswina pakai ya, kalau antunna taswina dia sama dengan dhamir anti. Aswi naswi. Kita ambil contoh sekarang tasrifan yang semisal dengan yaswi yaitu lafidz makrun yang ain fiilnya berharakat kasrah seperti yukawi. Yukawi yukawiyani yukawuna tukawi tukawiyani yukawina tukawi tukawiyani tukawuna tukawina tukawiyani tukawina ukawin ukawin. Contoh yang lainnya semisal dengan yaswi misalkan adalah yuwi yuwi yuwiani yuwuna tuhwi tuhwiani yuwina tuhwi tuhwiani tuhwuna tuhwina tuhwiani tuhwina uhwi nuhwi. Uhwi, nuhwi. Ketika ketemu dhamir ana yang asalnya dia ahwa yuhwi menjadi uhwi, nuhwi.

nusirti, nusirtuma, nusirtunna, nusirtu, nusirna. Seluruhnya nanti sama. Kutiba misalkan. Kutiba alaikumus yam. Bukan artinya telah ditulis, tapi kutiba atau kataba bisa bermakna wajib, telah diwajibkan. Kutiba. Kutiba, kutiba, kutibu. Kutibat, kutibata, kutibna, kutibta, kutibtuma, kutibtun, kutibti, kutibtuma, kutibtunna, kutibtu, kutibna. Untuk seluruh yang dinasahi maupun misal itu sama. Selain misal, wasala, wasala, wasilu. Ya, wusila kalau dimajul. Wusila, wusila, wusilu, wusilat, wusilata, wusilna. Wusilta, wusiltuma, wusiltun, wusilti, wusiltuma, wusiltunna, wusiltu, wusilna. Yang sulit yaitu babnya if'ala, yaf'alu. Itu misalkan ihmara, yahmaru. Ketika dimajhul maka dia menjadi if'ala. If'ala kesukannya. If'ala, if'ala, if'alu, if'alat. Uf'ulata uf'ululna. Hunna, ketika hunna diperhatikan mengkasrah huruf lam yang pertama. Uf'ululna. Uf'ululta uf'ulultuma uf'ulultum. Uf'ululti uf'ulultuma uf'ulultunna. Uf'ulultu uf'ululna. Uf'ulla, uf'ulla, uf'ullu, uf'ullat, uf'ullata, uf'ullulna. Seluruhnya terus sama semua. Uf'ullulta, uf'ullultuma, uf'ullultum. Uf'ullulti, uf'ullultuma, uf'ullultunna, uf'ullultu, uf'ullulna. Kita ambil contoh misalkan ihmara ketika di majhul jadi ihmara. Kita samakan tasrifannya dengan if'ala. Ihmara, ihmara, ihmaru, ihmarat, ihmarata, ihmarirna, ihmarirta, ihmarirtuma, ihmarirtum. Ihmarirti, ihmarirtuma, ihmarirtunna, ihmarirtu, ihmarirna. Contoh mudhaf yang majhul, diambil contoh di sini mudha, nanti sama seperti furo atau yang lainnya, obdo, nanti sama semua. Mudha, mudha, muddu, muddat, muddata, mudidna, fu'ilna. Mudidata, mudidatuma, mudidatum, mudidati, mudidatuma, mudidatunna, mudidatu, mudidna. Mudda, mudda, muddu, muddat, muddata, mudidna. Ketika hunna, fu'ulna. Kalau majhul, fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ulna. Mudidata, mudidatuma, mudidatum, mudidati, mudidatuma, mudidatunna. Mudidatu, mudidna. Furwa, furwa, furu, furwat, furwata, furirna, furirta, furirtuma, furirtum, furirti, furirtuma, furirtunna, furirtu, furirna. Adda, adda, addu. Digigitlah. Mereka digigit, addu, addat. Udata, udidna, udidta, udidatuma, udidatum, udidti, udidatuma, udidatunna, udidatu, udidna. Kemudian umidda, babnya amadda, af'ala yus'ilu, af'ala kalau dimajul menjadi us'ila, amadda menjadi umidda. Umidda, umidda, umiddu, umiddat. Umiddata umdidna uf'ilna. Umdidata umdidatuma umdidatum. Umdidati umdidatuma umdidatunna. Umdidatu umdidna. Kemudian contoh yang lain misalkan selain amadda umiddu

udrabu nudrabu, udrabu nudrabu. Inilah tafsir dari bina sahih di dhamma awalnya di fathah sebelum akhir. Kemudian yang yuf'alu, if'ala yaf'alu, dimajul menjadi yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alalna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alalna, uf'alu, nuf'alu, yuhnaru, yuhnarani, yuhnaruna, tuhnaru, tuhnarani, yuhnararna, tuhnaru, tuhnarani, tuhnaruna, tuhnaruina, tuhnarani, tuhmararna, uhmaru, nuhmaru. Untuk selanjutnya yaitu bina mudhaf, fi'il mudhari, majhul, akan kita lanjutkan pada ayat yang setelahnya. Hanya ini yang dapat kami berikan. Allahu a'lam, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.